Satu nomor lagu baru di sini, saya coba orang Java, Sagita. Aku wis lilo yen sliramu lunga senajan dodo nembet eng loro. Aku rakuwasa menging sliramu sing tak jaluk jujur atimu. Muga sliramu racino senajan adoh eng kono. Tansah kumantil ono ing mripat lan dodo budal tak tunggu balimu. Terima kasih. Yodi. Maaf. sesliramu lungo senajan dodo ngempet ing loro aduh raku woso menging sliramu sing tak jalo jujur hatimu mugo sliramu racitro senajan adoh ing kono tansah kumandel ana ing mripat lan dodo budal tak tunggu balimu sakno sik di iya lek bar nyanyi kon menang.